Besok setengah 6 mau nyetel Trans TV, buka TV, sing ditonton cinten jamaah. Niku idolane wong sak niki modele ngoten iki. Oh, jamaah. Lah napa Kiai NU umpama kon pecicilan ngoten niku pantes. Ora pantes. Wongnya kelehikam nerangke ning TV kok karo pecicilan, yo ora pantes. Maka jangan kaget kalau Kiai-kiai NU jarang yang metu dan keluar di televisi. Kenapa? Isin. Wong ngaji kok dadak diatur, atur. Kudune kiai niku sing ngatur, begitu mlebu TV malah kiai ne sing diatur. Belum lagi soal kostum, belum lagi mungkin didandani. Masa kiai sobar mlebu TV diwedhaki. Kan ora pantes. Pak kiai wedhakan riyen ben ketok bagus. Wedake napa? Wedak FIFA nomor 4 ya ora pantes. Ciri ulama Ahlussunnah wal Jamaah entengan. Contone sinten? Mbah Ahmad Khalil niki wau. Mila kula mbiyen kaget, Pak. Kula ngaji teng Pati. Niku ndelalah kampunge cedake almarhum Mbah Sahal. Rois AMPBNU beberapa periode. Mbah Sahal niku subhanallah, mbok diundang tanggane 7 dina keng mimpin tahlil. Mbah Sahal niku tasik kersa rawuh. Padahal kiai internasional. Entengan. Kok ana tanggane nyuwun sewu kiai, kula badhe tahlilan saged mboten kiai ngrawuhi. Selama selo kiai mbake tindak. Subhanallah. Ini pula akhlaknya Mbah Ahmad Khalil Al-Bangkalan. Singkat cerita Mbah Ahmad Khalil mendatangi tahlilan menika. Saderenge bidal tahlilan, Mbah Ahmad Khalil didangu kali santrine. Mbah Kiai, merga jenengan kersa tindak panggenan kula, kula seneng. Sebagai bentuk penghormatan kula, insyaallah benjang ajeng kula belehke sapi. Nyuwun sewu ajeng kula belehke wedhus. Mbah Ahmad Khalil ngendikan, "Le, sesuk jamaah iki akeh. Jamaah iki akeh. Lak mok belehke wedhus ki ra cukup. Lah pripun Kiai? Kuwi duwe sapi loro to, mbok belehen siji." Merga rumangsa didhawuhi kali Mbah Ahmad Khalil, "Nggih, Mbah, kula belehke sapi." Mergane kula seneng jenengan rawuh teng pondok teng panggenan kula. Jajal. Biyen jamaah keng beleh sapi kali Kiai. "Nggih, Kiai, mangkat. Sakniki kon urunan 50.000 nggih rejepan, kadang-kadang ora bayar." Kadang-kadang kiai niku kalah karo munyuk. Jenengan nanti tidak gembira luka kebun binatang. Ndelok munyuk sangune 100.000. Mangkat pengajian ana kotak infak nyemplungi 2.000. Ndelok munyuk 100.000, ndelok kiai 2.000. Nyuwun 1.000, luweh larang kiai napa munyuk? Jenengan luweh seneng karo kiai napa munyuk? Mending sabar apa munyuk? Akhirnya napa beleh ke sapi? Begitu acara dilaksanakan, acara selanjutnya pembacaan tahlilan yang akan langsung dipimpin oleh Sahibul Fadilah wal Karomah Romo Yai Syekh Ahmad Khalil. Mbah Ahmad Khalil minggah panggung, uluk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rahimakumullah, monggo tahlilan sareng-sareng. Kita baca tahlil 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pun rampung. Sing di omah merengut. Tamu disuguh semuanya pulang. Sing di omah merengut sampai seminggu. Begitu liwat ngajeng pondok Mbah Ahmad Khalil diceluk. "Kowe ngopo merengut? Apa kowe ra ikhlas?" "Kula mboten ikhlas Kiai." "Lah ngopo? Belehke sapi siji tahlil ping 3. Gus Miftah pengajian sak jam merono wedange kok. Ho-ho. Soale kula poso." "Ora salahe panitia, soale panitiane ngerti kula poso." Apa yang disampaikan oleh Mbah Ahmad Khalil Al-Bangkalan? Beliau mengatakan, "Kowe ra ikhlas le? Nggih, Mbah Kiai." "Mosok ping 3 tok." Akhire napa? "Le, nggo bar Jumatan sapimu siji sing luweh lemu kae gawonen ning masjid." "Napa Kiai? Beleh meneh." "Ora. Gawonen ning masjid." Begitu rampung Jumatan digawa ning masjid, jamaah Jumatan mboten kapuran, mboten katuran kundur. Tetep teng masjid. Apa yang dilakukan Mbah Ahmad Khalil? Mbah Ahmad Khalil menika ngersake bolpen, ngersake kertas, ngersake tali siji. apa yang dilakukan Mbah Ahmad Kholil? Kertase menika dipun cerat kalimat tahlil kaping sepindah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kertase niki ditali, ujung taline ditalekke ndase sapi sing luwih lemu niki wau. Keramate Mbah Ahmad Kholil nyuwun sewu. Kertas sing ana tulisane la ilaha illallah ditimbang karo sapi sing luwih lemu. Apa yang terjadi? Subhanallah. Kertas niku luwih abot daripada sapine. Akhire piantune iki kabeh ndomblong. Mbah Kiai Kholil ngendikan, "Deloken kuwi lho, iki mung pisan wae luwih abot daripada sapimu. Apa meneh aku wingi maca ping telu?" Lah napa? Soale niki nyuwun sewu. Kiyaine diajeni karo jamaahe, jamaahe ya njogo kiyaine. Mila leres sing dingendikake Gusmus, sinten niku kiyai? Alladzina yang duruna ilal ummah bi aini rahmah. Yang melihat umat dengan kacamata kasih sayang. Maka tamu apapun kudu ditompo. Sing paling nyebai kula nate pisan, Pak. Ana tamu saking Jakarta nggawa anake meteng 3 bulan. Moro teng pondok. Pak Kiai, anak kula meteng. Lah terus pripun? Sing metengi sapa? Kula nggih mboten ngertos mang takon kalih anak kula. Anake kula takoni sing metengi kuwi sapa, Nduk? Kula nggih mboten ngerti, Pak Kiai. Lho, meteng kok ora ngerti sing metengi kepiye? Kula mboten ngerti Pak Kiai, wong rame-rame. Ya Allah. Dadi bareng-bareng. Saniki tujuane pripun, karepe napa sowan kula? Mbok tulung anak kula digoleke bojo. Mengkin kula ragati, kula tumbaske mobil, kula gaweke omah, sing penting gelem ngrabi anak kula. Kula jawab, ya angel wong meteng kok ditawak-tawake. Akhire malah ibune niku jawab, yen mboten nenten sing kersa ampun anak kula dipek Gus Miftah mawon, matamu aku ngono. Kiai diwene bekase codot ya. Lah, tugas kiai niku napa? Miturut Gus Dur, tugase kiai niku sajanjane mboten dicontoh kalih umate. Tapi tugase kiai niku napa? Ngajak umate supaya nyonto Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, beliau mengatakan, Kanjeng Nabi niku ibarat lampune, kiai niku ibarat saklare. Tegese napa? Jenengan ora bakal oleh padangi lampu yen mboten nyekleke saklare. Jenengan ora bakal oleh syafaate Kanjeng Nabi yen mboten nyedak kali ahli warise. Sinten? Ulama lan kiyaine. Mila siang menika kula diundang sebagai mubaligh, ajeng ngajak jenengan nyonto akhlakipun Kanjeng Nabi, ngrungokke sejarahipun Kanjeng Nabi, babakan haflah Rajabiyah peringatan Isra wal Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula yakin sedaya sing rawuh menika merga tresna kali Kanjeng Nabi. Yuhsarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Merga jenengan cinta karo Kanjeng Nabi, sesuk ning padang masar kumpul kali Kanjeng Nabi. Amin. Yang jenengan tindak mriki merga seneng karo kiai, insyaallah benjang teng padang masar kumpul kali para kiai. Amin. Senajan to ora duwe nasab kiai, kula dongake muga-muga minimal mambu kiai. Amin. Mambu kiai niku luwih apik daripada kiai mambu. Hati-hati ni. Lanjenengan teng donya senengane mung karo Nela Karisma karo Via Valen. Hati-hati. Benjang teng padang masar jenengan bakal pikantuk jaran goyang. Hati-hati. Yang teng donya senengane mung seneng karo Ayu Ting Ting, sesuk jenengan teng padang masar bakal pikantuk alamat palsu. Hati-hati. Lan jenengan teng alam donya senenge mung karo trio macan, hati-hati. Sesuk ning padang masar suguhane iwak peyek. Sallu ala Nabi Muhammad. Niki lak sone apik mesti kula selawatan. Mergo sone bosok ya ora wani. Suarane kesel. Semoga-moga tukang sone sesuk duwe son sing gedhe meneh. Amin. Rambutnya kaya apa kiai ya? Kok abang-abang kaya kiai? Tukang son kiai yang pengajian beda karo dangdutan. Yang mangkat ngaji nguyuh cewok, lawak murah cewok. Ibu bapak rahimakumullah, Hikmah Isra Mi'raj akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ada bahasa Isra, ada bahasa Mi'raj. Ayatnya pun jelas, mendiwaca kali kori niki wau. Ada bahasa Isra, ada bahasa Mi'raj. Isra dan Mi'raj dilatar belakangi, kenapa? Karena begitu banyak ujian, cobaan, masalah yang dihadapi oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di tahun keberangkatan Kanjeng Nabi di Isra Mi'raj ke, tahun itu disebut dengan Amul Husni, tahun susah. Soale napa? Kanjeng Nabi banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Napa ujiane? Dakwah yang belum berhasil. Napa ujiane? Ditinggal mati bojone Siti Khadijah. Napa ujiane? Ditinggal mati pamannya Abu Thalib dan lain-lain. Yang pengen saya sampaikan napa? Sing tahu susah niku mboten namung awake dhewe. Sing tahu susah niku mboten namung panjenengan, tapi juga tahu dirasake kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana santri kula takon, napa wonten bah menungso sing ra tau susah? Wonten. Sinten? Fir'aun. Fir'aun niku ra tau susah. Fir'aun niku seneng terus. Fir'aun niku ra tau duwe utang. Bahkan mergo seneng terus, Fir'aun niku ngaku dadi Gusti Allah, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Fir'aun niku nyuwun sewu kok kudanan sing pilek mboten irunge tapi udane. Mangan sambel sing mules mboten wetenge tapi lomboke. Padha kalih Fir'aune Indonesia nabrak tiang listrik sing loro tiang listrike. Ndase mentol sing salah bakpone. Fir'aun niku seneng terus ra tau susah. Duwe-duwe terus ra tau duwe utang. Mila kok ana tiyang kampung napa niki Pak? Kembaran. Kembaran. Kok kadang-kadang susah, kadang-kadang seneng, kadang-kadang duwe duit, kadang-kadang duwe utang. Niku lumrah wong awake dhewe niki menungso biasa. Kok ana wong kembaran seneng terus ra tau susah, kula malah curiga jangan-jangan putune Fir'aun. Kanjeng Nabi nate susah. Tetapi napa? Mergo semuanya dihadapi dengan penuh kesabaran, dihadapi dengan penuh keikhlasan, mukhlis. Allah kemudian memberikan hiburan yang luar biasa kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa bentuke Isra wal Mi'raj yang kemudian sampai hari ini diabadikan sejarah dan ceritanya di dalam Al-Qur'an. Napa niku Isra? Isra niku secara sederhana artine napa? Secara bahasa artine mlaku wayah bengi. Tegese napa? Yen mengke dalu enten pengajian, jenengan tindak pengajian kelawan mlaku, niku berarti jenengan Isra. Bapak-bapakmu beng kampung rondo jiko jimpitan, mlaku wayah bengi, niku jenenge Isra. Jenengan mangkat ning sawah nyuluh kodok bengi-bengi mlaku niku Isra. Tetapi secara syar'i napa ingkang dipun wastani Isra? Isra niku dijalankannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Kemudian dilanjutkan dengan Mi'raj. Napa niku Mi'raj? Mi'raj niku secara bahasa artine munggah. Mila kok panggung niki dianggap dhuwur, kula munggah mriki berarti kula Mi'raj. Jenengan mungkin kondur gentenge bocor, munggah genteng Mi'raj. Menek degan golek kambil Mi'raj. Sesuk pengajiane rampung tendone jenengan unggahi Mi'raj. Sami mengke dalu bapak-bapak ngersake munggah bojone berarti Mi'raj. Mila mengke dalu ibu-ibu teng dalam takon karo bojone sing kepenak. Bapak punapa dalu menika panjenengan ngersake Mi'raj. Bancer ya kayak gue. Begitu mulai ketemu bojone langsung bengok. Mi'raj, Mi'raj. Kayak kaya. Niku menawi bahasa Taiwane namine cike-cike. Kulo ngerti bahasa niku gara-gara kulo ngaji teng Taiwan. Rampung pengajian kulo mulih teng hotel diparani kali tiang ngomong bahasa Taiwan. Oi, cike-cike, Mergo kula ora ngerti artine kula meneng. Dikejar kula, Pak. Oi, cike-cike. Akhirnya kula jawab, "Yes, cike-cike." Lah inyong ora ngerti artine ya? Ya cike-cike. Begitu kula mlebu kamar, kamar kula didodok. Kali tiang ini wau. Oi, cike-cike, cike-cike. Kula mbaten kok cangkeme cake-cik wae iki ngapa? Akhirnya kula telepon jamaah Taiwan sing ngundang kula ngaji. Iki ana wong ngomong cike-cike. Ngapa kok ngejar inyong ning kamar? Lah Gus Miftah jawab apa? Kula jawab, "Yes." Oh, alah Gus, Gus. Cike-cike niku jenengan ditawani kelon. Lah inyong ora ngerti artine ya? Ya inyong jawab, "Yes." Coba kalau inyong ngerti artine, ya tak jawab. Oke. Lah, secara syar'i mi'rat itu apa? Dinaikannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa naik langsung ke Sidratul Muntaha. Yang pengen saya sampaikan apa Bapak Ibu rahimakumullah? Kok joran ana tisu ya? Eh panitia njaluk tisu kiyek. Panas. Wis kiai ini poso ora disuguh tisu. Yang pengen Gus Miftah sampaikan apa? Bagaimana cara Allah menghibur Kanjeng Nabi ketika susah? Ketika susah Kanjeng Nabi cukup dihibur dengan cara apa? Minal masjid ilal masjid. Artinya apa? Siapapun di antara kita yang mempunyai persoalan hidup, diuji oleh Allah dengan kesusahan, diuji oleh Allah dengan musibah dan lain sebagainya, solusinya cuma satu. Minal masjid ilal masjid. Solusinya hanya satu. Napa? Kunjungi masjid. Disinilah kemudian Allah Ta'ala dalam hadis kudsi mengatakan, "Idza ahabba abdi liqa'i fa ahbabtu liqa'ahu." Ketika seorang hamba cinta ketemu dengan aku, maka aku cinta ketemu dengan hambaku. "Wa idza kariha liqa'i fa karihtu liqa'ahu." Tetapi ketika seorang hamba benci ketemu dengan aku, maka aku benci ketemu dengan hambaku. Bagaimana cara kita ketemu Allah? Difasilitasi dengan Baitullah. Apa bentuknya Baitullah di dekat kita? Yaitu masjid dan musola. Pertanyaannya adalah, seberapa besar hari ini kita memakmurkan masjid? Bu, jenengan cinta mboten kali masjid? Ngapusi. Sing ngomong cinta masjid niku Tony Boster. Napa niku Tony Boster waton muni ndawa se bander. Becak tanpa pir, waton jeplak tanpa mikir. Ban becak tanpa pelek, waton jeplak ra nganggo utek. Gajah diblangkoni ora sedeng. Ibu bapak rahimakumullah. Enak temen ya, nyuguh kiai rasa nganggu wedang, cukup tisu. Makasih Banser. Habib Lutfi mengatakan, kalau saya besok masuk surga, Banser tidak kelihatan, maka yang paling pertama kali saya cari adalah Banser. Oh, Habib Lutfi. Maka saya yakin, Banser pasti masuk surga. Kalau ada Banser tidak masuk surga, itu ada sebabnya. Apa sebabnya? Pas ngepam pengajian, nguyuh ora cewok. Hati-hati. Maka hari ini saya akan berbicara manajemen masjid. Berbicara Isra Mi'raj tidak hanya berbicara perjalanannya Rasulullah. Berbicara Isra Mi'raj tidak hanya dilihat dari substansi Isra Mi'raj berupa sholat. Tetapi sisi dan dimensi lain dari Isra Mi'raj adalah bagaimana kemudian kita memakmurkan masjid. Ingat Bapak Ibu rahimakumullah, ciri-ciri orang beriman itu salah satunya adalah innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Ini jelas, siapapun yang tidak mau memakmurkan masjid berarti dia tidak beriman. Siapapun hatinya yang tidak ta'aluk bil masajid berarti dia tidak beriman. Kula sering matur, mulyone omah yen ono tamu, mulyone tamu yen disuguh, mulyone kampung yen ono masjid, mulyane masjid yang dimakmurke kanggo jamaah. Omah ra duwe tamu berarti sing duwe omah ra tau srawung. Tamu ra disuguh nyelekutis. Inyong ra usah disuguh Pak Kiai. Inyong poso dibungkus mawon. omah ra ana tamune berarti omahe sing duwe omah ra tau srawung. Tamu ra disuguh nyelekuris. Maka orang beriman harus nyuguh tamu. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Harus memuliakan tamu. Melona tamu disuguh, Pak. Duwene apa ya langsung disuguh. Duwene gorengan suguh wajan. Ora apa-apa.